Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid, rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusu al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha karya Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih di pelajaran yang ke-8. Ya, masih di pelajaran ke-8. Sampai di tamrin yang keberapa terakhir? Ke-3. Tiga terakhir ya, berarti sekarang tamrin yang ke-4 ya. Masih ke-3 sekarang. Sekarang 3 udah kemarin ya. Sekarang ke-4 ya. Ya. Sekarang kita masuk ke tamrin yang ke-4. Ya. Latihan yang ke-4. 6. Apa latihannya di sini? Ya. Iqra' المثال الآتية ثم كون أسئلة ثم كون أسئلة وأجوبة مثله اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Baca contoh berikut. Ya. Kemudian gabungkan soal-soal dan jawaban-jawaban semisal dengan yang ada pada contoh. Ya. Jadi kita di sini untuk membuat sebagaimana yang ada pada contoh. Kita bikin soal, kemudian kita jawab sebagaimana yang disebutkan pada contoh. Lihat contohnya. Misal, liman hadzal kitabu. Di sini kan ada gambar. Ya, di sini ada gambar. Maka kita buat pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Ya, disesuaikan dengan gambarnya ya. Liman hadzal kitabu? Ya, karena di sampingnya gambar buku, maka kita bertanya juga menggunakan buku. Liman hadzal kitabu? Milik siapa buku ini? Ya, milik siapa buku ini? Ya, maka di jawabannya ya kita jawab sesuai dengan kata yang ada dalam kurung. Ya. Di sini karena yang di dalam kurung kata Muhammad, maka kita jawab menggunakan kata Muhammad. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ya, hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Ya, buku ini miliknya Muhammad. Ya, jadi kita menggunakan Muhammad karena di dalam kurung itu katanya Muhammad. Jadi dilihat kepada gambar yang di samping untuk soalnya, kemudian untuk jawabannya lihat kepada kata yang ada dalam kun. Konteksnya, konteks pertanyaan dengan konteks jawabannya sesuai dengan apa yang ada pada contoh. Jelas ya? Jelas. Nah, insyaallah jelas. Ayo dibaca nomor 1. Liman hadzal qalamu. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini kan gambarnya pena. Maka kita jawabnya pertanyaannya juga dengan pena. Liman hadzal qalamu? Ya, liman hadzal qalamu? Apa artinya liman hadzal qalamu? Milik siapa pulpen ini? Ya, milik siapa pulpen ini? Ya, milik siapa pulpen ini? Maka jawabnya hadzal qalamu li Abbasin. Nah, jadi seperti itu ya. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, hadzal qalamu li Abbasin. Apa artinya hadzal qalamu li Abbasin? Pulpen ini miliknya Abbas. Nah, pulpen ini miliknya Abbas. Ya, pulpen ini miliknya Abbas. Nah. Berikutnya nomor 2. Liman hadzal miftahu? Naam, liman hadzal miftahu? Ya, liman hadzal miftahu? Apa artinya liman hadzal miftahu? Milik siapa kunci ini? Ya, milik siapa kunci ini? Ya, milik siapa kunci ini? Maka jawabnya hadzal miftahu li Aliyyin. Naam, hadzal miftahu li Aliyyin. هذا المفتاح لعلي. Apa artinya هذا المفتاح لعلي? Kunci ini miliknya Ali. Naam, kunci ini miliknya Ali. Ya, kunci ini miliknya Ali. Naam. لمن هذا المفتاح? هذا المفتاح لعلي. Milik siapa kunci ini? Kunci ini adalah miliknya Ali. Berikutnya nomor 3. Liman hadzal sayyaratu? Perhatikan. Liman hadhihi sayyaratu? Naam. Ya, jadi ketika katanya ini bentuknya muannas, maka kita menggunakan isim isyarah hadhihi. Ya, ketika katanya itu muannas, maka kita menggunakan isim isyarah hadhihi. Soal yang di atas itu pena dengan kunci. Pena dengan kunci, al-qalam dengan al-miftah itu merupakan kategori kata muzakkar. Maka kita menggunakan hadza. As-sayyarah, mobil, ini merupakan kata yang muannas. Maka kita menggunakan hadhihi. Ya, menggunakan hadhihi. Nah, diulang coba. Liman hadhihi sayyaratu? Naam, liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Apa artinya? Milik siapa mobil ini? Ya, milik siapa mobil ini? Ya, milik siapa mobil ini? Maka jawabnya hadhihi sayyaratu li mudiri. Naam, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Apa artinya? Mobil ini miliknya kepala sekolah. Mobil ini miliknya kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, mobil ini miliknya kepala sekolah. Berikutnya nomor 4. Liman hadhil baqaratu? Liman hadhil baqaratu? Ya, liman hadhil baqaratu? Apa artinya? Milik siapa sapi betina ini? Nah, milik siapa sapi betina ini? Ya, milik siapa sapi betina ini? Maka jawabnya hadhil baqaratu lil fallahi. Nah, hadhil baqaratu lil fallahi. Hadhil baqaratu lil fallahi. Ya, apa artinya? Sapi betina ini miliknya petani. Naam, sapi betina ini miliknya petani. Ya, sapi betina ini miliknya petani. Berikutnya al-khamis, yang kelima. Liman hadhil haqibatu? Naam, liman hadhil haqibatu? Liman hadhil haqibatu? Apa artinya? Milik siapa tas ini? Milik siapa tas ini? Ya, milik siapa tas ini? Maka jawabnya hadhil haqibatul mudarrisi. Naam, hadhil haqibatu lil mudarrisi. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Naam. Apa artinya? Tas ini miliknya guru itu. Naam, tas ini miliknya guru itu. Ya, tas ini miliknya guru itu. Berikutnya nomor 6. Liman hadha kursiyun. Naam, liman hadzal kursiyu? Liman hadzal kursiyu? Ya, apa artinya liman hadzal kursiyu? Milik siapa kursi ini? Ya, milik siapa kursi ini? Maka jawabnya hadza kursiyu li ammari. Naam, hadzal kursiyu li ammarin. Hadzal kursiyu li ammarin. Apa artinya? Kursi ini miliknya Ammar. Naam, kursi ini miliknya Ammar. Kursi ini miliknya Ammar. Berikutnya as-sabi' nomor 7. Liman hadhihi ad-dajjajatu? Naam. Liman hadhihi ad-dajjajatu? Liman hadhihi ad-dajjajatu? Apa artinya? Milik siapa ayam jantan ini? Milik siapa ayam betina ini? Maka jawabnya hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Naam, hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Apa artinya? Ayam betina ini milik anaknya petani itu. Nah, ayam betina ini miliknya petani. Ya, ayam betina ini miliknya anaknya petani. Anaknya petani, ya. Ayam betina ini miliknya anaknya petani. Ini anaknya perempuannya petani. Berikutnya nomor 8. Liman hadhihi sa'atu? Naam. Apa artinya? Milik siapa jam ini? Ya, milik siapa jam ini? Jawabnya? Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Apa artinya? Jam ini milik anaknya kepala sekolah itu. Naam, jam ini milik anak laki-lakinya kepala sekolah. Ya, jam ini milik anak laki-lakinya kepala sekolah. Berikutnya nomor 9 at-tasi'. Liman hadzal baitu? Apa artinya? Milik siapa rumah ini? Ya, milik siapa rumah ini? Jawabnya Hadzal baitu li tabibi. Ya, apa artinya? Rumah ini miliknya dokter itu. Naam, rumah ini miliknya dokter. Ya, rumah ini miliknya dokter. Wal akhir, yang terakhir nomor 10. Liman hadhihi al-mil'aqatu? Apa artinya? Milik siapa sendok ini? Maka jawabnya hadhil mil'aqatu li tullabi. Li? Li talibi. Naam. Hadhil mil'aqatu li talibi. Hadhil mil'aqatu li talibi. Ya, apa artinya? Sendok ini miliknya pelajar itu. Ya, sendok ini miliknya pelajar itu. Ya, sendok ini miliknya pelajar itu. Nah, kita masuk ke tamrin berikutnya. Ini tamrin al-khamis. Ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya. Nah, di sini ada contoh, ya, yang akan kita jelaskan di sini. Ya. Lihat di papan tulis. Saya lihat di papan tulis. Contoh yang pertama, al-baytu. Al-baytu. Kemudian fil-bayti. Fil bayti. Kemudian minal bayti. Kemudian ilal bayti. Ya. Nah, di sini ada 4 contoh. Al-baytu. Yang pertama, yang kedua fil bayti, yang ketiga minal bayti, dan yang keempat ilal bayti. Al-baytu fil bayti, minal bayti, ilal bayti. Ada 4 contoh kata di sini ya. Al-baytu di sini sudah kita jelaskan asal kata, ketika dia tidak ada sesuatu yang menjadikan dia berubah, maka asalnya harokatnya kita kasih doma. Ya, dalam bahasa Arab kalau suatu kata tidak ada sebab yang menyebabkan dia harus berubah harokatnya, maka asalnya kita kasih doma. Maka di sini dikasih harokat al-baytu. Al-baytu. Contoh yang kedua, ketiga, dan yang keempat, ini ketika kata al-bayt tadi dimasuki harful jar. Fi, min, ila, ini sudah kita sebutkan. Ya, ini adalah huruf-huruf jar. Ya, huruf-huruf jar. Fi harful jar, min harful jar, ila harful jar. Ya. Ah, harful jar ini sudah kita sebutkan bahwasanya dia menjadikan kata setelahnya itu menjadi kasra, menjadi majrur yang ditandai dengan kasra di sini ya. Majrur yang ditandai dengan kasra. Fil baiti, minal baiti, ilal baiti. Ya, jadi suatu kata asalnya ketika tidak ada sesuatu yang menjadikan dia harus berubah harakatnya, kita kasih doma. Ketika ada harful jar, maka harful jar ini menjadikan katanya menjadi majrur yang ditandai dengan kasrah. Ini contoh yang pertama. Ya, contoh yang berikutnya, lihat. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Al-mustashfa. Yang berikutnya fi. Fil mustashfa. Yang berikutnya minal. Minal mustashfa, dan yang terakhir ilal mustashfa. Ya. Lihat contoh ini. Al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Ya. Kata ini al-mustashfa ini diakhiri oleh huruf alif. Ya, dinamai dengan isim maksur. Ya, isim apa? Isim maksur. Isim maksur, ya, dalam bahasa Arab itu adalah kata, ya, isim yang diakhiri oleh alif. Ya, diakhiri oleh alif. Contohnya kata al-mustashfa. Al-mustashfa. Ini al-mustashfa, ini merupakan kata yang diakhiri oleh alif. Ada alif ini. Ini alif. Alif. Alif. Alif. Ya, alif di akhirnya. Ketika kata yang pertama yang harusnya dengan dhamma, ketika kata ini diakhiri oleh alif, maka dhammanya tidak nampak. Dhammanya enggak kelihatan. Karena kenapa? Karena hurufnya, karena katanya diakhiri oleh huruf a, alif. Ketika alif berada pada akhir suatu kata, maka dia menjadikan kata tersebut tidak nampak harokatnya di a, di akhirnya. Ya, harokat di akhirnya tidak tidak nampak, tidak sebagaimana kata-kata yang lain yang tidak diakhiri oleh a, oleh alif, seperti al-bait. Al-bait ini tidak diakhiri oleh alif, maka harokatnya nampak. Al-mustashfa diakhiri oleh a, alif, maka harokatnya yang harusnya dengan dhamma, ini kan harusnya dengan dhamma seperti yang di atas kan, karena dia diakhiri alif, maka dhammanya tidak tidak nampak, tidak kelihatan. Maka menjadi al-mustashfa. Ketika masuk harful jar fi, fil mustashfa, maka apa? Maka di sini harusnya ketika suatu kata, tadi kan kita jelaskan, ketika ada kata yang masuk pada kata tersebut harful jar, maka apa? Maka harful jar ini menjadikan katanya menjadi majrur yang ditandai dengan kas, kasro. Kan seperti itu, seperti di atas fil baiti. Harusnya dengan kasro. Loh, di sini kan enggak ada, di sini enggak kelihatan kasronya. Kenapa? Karena al-mustashfa ini merupakan isim yang diakhiri atau kata yang diakhiri oleh a, alif. Maka walaupun ada kasro, tapi kasronya tidak tidak nampak. Ya, kasronya tidak tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi bacanya sebagaimana kata yang pertama, ya, fil mustashfa. Begitu pula yang setelahnya, minal mustashfa ilal mustashfa. Jadi apa? Kasronya tidak nampak. Harusnya ada kasro, karena katanya di sini merupakan kata yang diakhiri oleh alif, maka kasronya tidak kita nampakkan. Maka bentuknya sama seperti ketika tidak didahului oleh harful jar. Al mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Begitu pula kata Amerika. Ya, sama ya. Sama seperti contoh al-mustashfa. Amerika. Amerika ini juga sama. Kata yang diakhiri oleh a, alif. Ya, kata yang diakhiri oleh alif. Amerika. Ya, Amerika. Ketika kita baca ada mat di akhirnya, ada panjang. Kenapa? Karena diakhiri a, alif. Sebagaimana contoh al-mustashfa. Ya, dibaca apa? Panjang, karena ada a, alif. Amerika ini sama. Jadi apa? Jadi asalnya domanya itu tidak kita nampakkan. Kenapa? Karena kata ini merupakan kata yang diakhiri oleh a, alif. Ya, begitu pula ketika kata tersebut didahului atau kemasukan harful jar. Harusnya ketika masuk harful jar itu apa? Kata tersebut menjadi majrur yang tandanya dengan kasro. Tapi di sini apa? Tidak nampak harokatnya. Kenapa? Karena kata tersebut diakhiri oleh huruf a, huruf alif. Maka seperti contoh al-mustashfa. Ya, fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Begitu pula yang di akhir Almania. Ini juga diakhiri oleh alif. Fi Almania, min Almania ila Almania. Intinya apa? Intinya suatu kata itu ketika diakhiri oleh alif, maka kata tersebut secara zahirnya tidak berubah. Ya, secara nampaknya kata tersebut tidak berubah akhirnya. Yang hakikatnya sebenarnya ada harokatnya, tapi harokatnya itu tidak dinampakkan. Ya, tidak dinampakkan. Kenapa? Karena diakhiri oleh huruf alif, atau kata tersebut akhirnya itu adalah huruf alif. Nah, jadi ini faedah juga ya yang bisa kita petik dari apa namanya latihan ini ya, yakni tentang kata yang diakhiri oleh huruf alif. Ya, jadi keadaan kata tersebut itu secara nampaknya tidak berubah. Ya, secara zahirnya tidak berubah. Walaupun kemasukan harful jar, walaupun kemasukan amil-amil yang harusnya menjadikan kata tersebut berubah. Cuman karena dia diakhiri alif, maka kata tersebut tidak kita ubah. Ya, bentuknya sebagaimana ketika tidak kemasukan amil atau tidak kemasukan harful jar. Nah, ini latihan yang kelima. Kita masuk ke latihan yang berikutnya. Iqra waktub. Iqra wa waktub. Baca dan tulis. Baca dan tulis. Nah, nomor satu. Nah, dibaca kemudian dicoba untuk diterjemahkan. Min inkaltaro. Nah, hadha tabibu min inkaltaro. Hadha tabibu min inkaltaro. Apa artinya? Pelajar ini dari Inggris. Naam, pelajar ini dari Inggris. Inggris ya. Pelajar ini dari Inggris. Berikutnya, Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ila Faransa. Zahaba Hamidun ila Faransa. Ya, apa artinya? Hamid telah pergi ke Prancis. Ya, Hamid telah pergi ke Prancis ya. Hamid telah pergi ke Prancis. Berikutnya, Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Naam. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Mahmudun maridun huwal ana fil mustashfa. Apa artinya? Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Nah, Mahmud sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Mahmud sakit. Dia sekarang ada di rumah sakit. Berikutnya nomor 4. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltaro. Naam. Dhahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Apa artinya? Abdullahi telah pergi dari Jerman. Dari Jerman ke Inggris. Nah, Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Ya, Abdullah telah pergi dari Jerman ke Inggris. Berikutnya nomor 5. Hadzal kitabu li Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Naam. Hadzal kitabu li Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Ya, hadzal kitabu li Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Apa artinya? Kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Musa. Naam, kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Musa. Ya, kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Musa. Nomor 6. Hadzal muhandisu min Amerika. Naam, hadzal muhandisu min Amerika. Hadzal muhandisu min Amerika. Apa artinya? Insinyur ini dari Amerika. Naam, insinyur ini dari Amerika. Amerika atau arsitek ini dari Amerika. Ya, arsitek ini dari Amerika. Nah, latihan yang Berikutnya yakni at-tamrin as-sadis, latihan yang keenam. Iqra, baca. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Naam. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amama talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Artinya papan tulis itu di depan di depan murid itu, dan papan tulis itu di belakang guru itu. Naam. Papan tulis itu di depan pelajar dan papan tulis itu di belakang guru. Ya, sebagaimana di kelas ya. Papan tulis posisinya depan pelajar. Ya, tetapi posisi papan tulis tersebut di belakang guru ya. Naam, berikutnya nomor 2. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Ya amamal mudarrisati. Madrasati. Naam. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi? Hiya amamal madrasati. Apa artinya? Di mana mobil guru itu? Naam, di mana mobil guru itu? Mobil itu di depan sekolah itu. Nah, mobil itu ada di depan sekolah. Berikutnya nomor 3. Aina baitul imami? Naam, aina baitul imami? Ingat ya, susunan idofa yang sudah kita pelajari ya. Terus baitul imami khalfal masjidi. Naam, baitul imami khalfal masjidi. Apa artinya? Di mana rumah imam itu? Naam, di mana rumah imam itu? Rumah imam itu di belakang masjid. Naam, rumah imam itu di belakang masjid. Masjid ya. Berikutnya nomor 4. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Jalasa khalfa Mahmudin. Naam, jalasa khalfa Mahmudin. Naam, apa artinya? Di mana Hamid duduk? Ya, di mana Hamid duduk? Hamid duduk di belakang Mahmud. Ya, Hamid duduk di belakang Mahmud. Ya, Hamid duduk di belakang Mahmud. Al-khamis, yang kelima. Dhahaba Ammarun ila al-masjid. Wajalasa amamal mihrabi. Naam. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amamal mihrab. Dhahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amamal mihrab. Artinya Ammar telah pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Naam. Ammar pergi ke masjid dan dia duduk di depan mihrab ya. Mihrab itu tempat yang posisinya ada di depan masjid ya. Mihrab. Naam, ayo kita baca sama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Apa artinya? Kalimat yang baru. Naam, kata-kata yang baru. Al-mustashfa. Apa artinya? Rumah sakit. Almania. Apa artinya? Jerman. Inkaltarro. Apa artinya? Inggris. Swissro. Apa artinya? Swiss. Assikinu. Apa artinya? Pisau. Faransa. Apa artinya? Prancis. Amama. Apa artinya? Depan. Khalfa. Apa artinya? Belakang. Walhamdulillah wa syukurillah. Ya, kita selesai dari pelajaran yang ke-8. Ya, kita selesai dari ad-darsu ats-tsamin. Ya. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa menyelesaikan pelajaran yang ke-8. Insyaallah ta'ala untuk pelajaran yang berikutnya kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9 biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadza. Semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.